Kita lanjutkan hadis yang ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang diridai oleh Allah taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka menjawab bahwasanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi SAW, qal dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu terhadap perkara yang dia benci. Menyebutkan sesuatu terkait dengan saudara kita yang tidak dia senangi. Qila, ada yang bertanya, afara'aita, bagaimana pendapatmu, in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapatmu jika pada saudaraku itu perkara yang aku ucapkan, yaitu yang aku ucapkan memang ada pada dia. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtah, jika pada saudaramu tersebut ada perkara yang engkau ucapkan, yakni benar apa yang engkau ucapkan memang ada pada dirinya, faqad ightabtahu, sungguh engkau telah mengghibainya. Wa illam yakun fihi, kalau tidak ada pada dia apa yang kau sebutkan perkara itu, faqad bahattah, maka sungguh engkau telah berdusta atas nama dia, demikian juga engkau telah menggibainya. Jadi menggibai sekaligus berdusta. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Pada hadis yang mulia ini terdapat bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga lisan kita secara umum dan secara khusus menjaga lisan kita dari ghibah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian dari kalian menghibai sebagian yang lain. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bukti yang nanti akan dihadapkan kepada kita. Dulu kamu berbuat ini, berucap gini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 18, Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada perkara yang dia ucapkan dari suatu perkataan kecuali di sisinya malaikat yang mencatat, mengintai. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula." Agar kita berhati-hati dan senantiasa menjaga lisan kita, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berucap yang baik atau diam. Di antara afat penyakit yang sangat berbahaya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu ghibah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya ghibah ini termasuk dari kabair adz-dzunub, termasuk dari dosa besar yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan sedekah, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak pula dengan amal-amal soleh yang lain. Masuk dosa besar, dosa yang sangat berbahaya. Ya. Termasuk dari dosa besar. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, annal ghibah wan namimah min kabairi dzunub, bahwasanya ghibah dan namimah itu termasuk dari dosa besar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hakikat ghibah tersebut. Apa ghibah itu? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan, menyebutkan dengan lisannya atau dengan tulisannya. Engkau menyebutkan perkara yang terkait dengan saudaranya yang tidak dia senangi. Menyebutkan aib, menyebutkan cacat. Baik terkait dengan khuluk, terkait dengan kepribadian, tindak tanduknya, ataupun terkait dengan khilqah, bentuk tubuhnya, ya, tinggi atau gemuk, ya, kurus dan lain sebagainya, atau aib yang bersifat agama. Kullu syai'in yakrahu, segala sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Maka di sini masuk dalam perkara ini, masuk dalam deretan ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memang ada, ya. Kalau memang ada nyata pada dirinya dia menyebutkan itu, maka dinamakan sebagai ghibah. Adapun kalau perkara yang disebutkan kejelekan, kekurangannya itu tidak ada, kata Nabi SAW, faqad bahattah, kalau tidak ada pada saudaramu, maka hakikatnya ada dua dosa. Hakikatnya ada dua dosa. Dosa yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dosa yang pertama engkau telah mengghibahinya. Kenapa? Karena menyebutkan perkara yang tidak disenangi saudaranya. Satu, sudah masuk ghibah, tambah lagi buhtan. Dia telah berdusta terhadap saudaranya. Dosanya double. Dosa ghibah dan dosa berdusta. Oleh karena itu, barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk hati-hati terhadap lisan. Seperti apa sudah kita lewati di awal hadis, di awal-awal kitab kecil ini, ya. Pada hadis yang keempat, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Karena lisan enggak mencek, enggak rosek, enggak berhati-hati, asal bicara, asal menyampaikan. Nah, sangat berbahaya. Terjatuh kepada ghibah, yang kedua, terjatuh kepada buhtan, ya, berdusta terhadap saudaranya. Ini demikian ketetapan syariat. Tidaklah syariat ini menetapkan kecuali untuk kemaslahatan umat. Kewajiban bagi kita untuk menjaga lisan kita, tidak berbicara kecuali perkara yang tampak maslahat padanya. Nah, diperkecualikan di sana yang hakikatnya itu adalah penyebutan kejelekan, namun ada maslahat di balik itu. Para ulama menyebutkan contoh-contohnya. Nah, itu hakikatnya bukan termasuk pembatasan, namun sesuai dengan maslahat di balik itu, maka tidak mengapa menyebutkan kekurangan, kejelekan, namun ada maslahatnya sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, demikian juga ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 6 bentuk ghibah yang diperbolehkan. Pada awalnya beliau menyebutkan i'lam annal ghibah tubahu li ghoradin sahih syar'iyyin. Ghibah itu diperbolehkan untuk tujuan yang benar dan syar'i. Boleh ketika untuk tujuan yang benar dan syar'i, la yumkinul wusulu ilaih illa biha. Namun dengan syarat. Apa syaratnya? Di mana tujuan syar'i itu tidak bisa dicapai kecuali dengan menempuh hal itu. Ya. La yumkinul wusulu ilaih illa biha. Di mana tujuan syar'i itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan melakukan ghibah, itu yang diperbolehkan. Kalau di sana ada cara yang lainnya bisa ditempuh, itu mestinya ditempuh tanpa harus berbuat ghibah. Kemudian boleh sebutkan ada 6 ya. Wa huwa sittatu asbab, ada 6 sebab sebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yang hakikatnya ulama yang lain menyebutkan ini bukan pembatasan, namun di sana sesuai dengan tujuan syar'i tersebut, dan memang tujuan itu tidak bisa apa-apa kecuali dengan langkah ghibah tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjaga lisan-lisan kita. Ya, bentuknya kecil namun dosanya sangat besar. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan ini, sungguh ya, penyesalan akan datang di kemudian hari. نسأل الله السلامة والعافية نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين